Patu dumaamang na anak siya kangadamang nagabiyama diang gi ibotomi molotu pematua dagi kiso hodo pangkat tinggi angur dobo armi anak kuku songon bunga bunga na khusus mono maro parang ena dengka doho di luar nada oi jalai koni ngop doho tangi angin do paro hite hite angi di warumi da kon pengen do maro jala patu marar pon aku matua ai do artana margai asa taruli ho amang di sihara wani monoduk sahato di tano perjalanan mi marbari taho amang asa hatun pos rohani damang nang dai nang mon saat